يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ini terakhir sunnah sebelum tidur, dan ini pembahasan paling akhir dari sunnah-sunnah yang ada di kitab ini. Sunnah sebelum tidur, mengucapkan, pertama mengucapkan doa Bismikallahumma amutu ahya, dengan menyebut namamu ya Allah, saya mati dan saya hidup. Jadi amutu dulu baru ahya, karena ketika tidur dia akan menghadapi kematian yang kecil tidur itu. Baru kemudian bangkit lagi, hidup, hidup lagi. Makanya pas doa bangun tidurnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana sujud. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti tidur itu kematian, kematian kecil. Ya. Setelah itu mengumpulkan dua telapak tangan lalu ditiup dan dibacakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya mulai dari kepala, wajah dan tubuh bagian depan, yaitu bagian tubuh yang bisa dia jangkau aja. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dua, membaca ayat kursi. Ya, dan ayatnya masyhur juga maknanya insyaallah antum juga tahu. Manfaat membaca ayat kursi ketika hendak tidur adalah bahwa Allah Ta'ala senantiasa menjaga pelakunya, yaitu orang yang membaca itu, dan ia tidak akan didekati syaitan sampai subuh. Hal ini sahih berdasarkan hadis di atas. Kemudian ketika membaca beberapa doa dan zikir berikut. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Dengan menyebut namamu wahai Rabbku, wahai Rabb saya, saya pun meletakkan lambung saya, dan dengan namamu pula saya bangun dari tidur saya. Apabila engkau menahan rahmatku itu mematikan saya, maka berilah rahmat kepadanya. Tetapi apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Ini dengan bahasa Arab doanya. Ya, boleh sambil baca gak apa? Sambil baca gak baca? اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. Ya Allah, engkau telah menciptakan saya dan engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanyalah milikmu. Apabila engkau menghidupkannya maka peliharalah, dan apabila engkau mematikannya maka ampunilah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon padamu keselamatan. Ini antum pilih salah satu dari ini ya. Sama, kalau doa ini sama antara yang ini dan yang itu. Kemudian Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Ya Allah, jauhkanlah saya dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu sebanyak 3 kali. Mengucapkan doa tersebut apabila telah meletakkan tangan yang di kanan di bawah pipi. Nih. Jadi tidur Rasulullah kayak gini. Iya. Atau kalau misalnya kayak gini kurang apa ya? Orang terbiasa mungkin di bawah bantal biasanya ya. Ya, biasanya di bawah bantal kita ya. Enggak apa-apa ya. Ya, doa tersebut diucapkan kalau udah. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Itu kita mau tidur aja minta perlindungan dari azab Allah, masyaallah. Ya. Karena kita butuh banget ini dengan hal-hal kayak gini. Kemudian juga Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kayak gitu ya. Bisa dengan tangan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang saking kantuknya sudah tidur luar ya kan? Atau orang yang memang cepat banget tidurnya tuh. Belum subhanallah, baru menit kayak ini, subhanallah. Ya tidur ya. Ini pas apa? Pas tidur malam atau siang, terserah. Atau kapanpun memang dia niatkan mau tidur, kecuali tidur di kajian, enggak. Salah-salah jiwa itu, enggak boleh malah itu. Itu sangat jauh mengurangi pahala. Wudunya batal. Ya? Itu ada pembahasan fikih tersendiri kalau soal Jumat itu. Kisah terakhir, antum hadir aja di kisah terakhir. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Itu panjang itu nanti pembahasannya, yang dari sini ya. Ada pembahasannya. Nah, tapi antum berapa kemarin Jumatan tidur enggak? Kadang pernah. Akhirnya ketahuan kan, makanya nanya gitu. Alhamdulillah. Sunnah itu kan artinya bisa biasa cara kebiasaan ya. Berarti sunnahnya antum tidur di Jumatan enggak? Enggak. Karena berusaha tapi kadang terlalu. Iya. Masya Allah terlalu lelah. Iya. Kotitnya lemah lembut. Ya antum lah yang di kotitnya kayak gitu. Antum maunya lembah lembut, mau yang kasar keras semuanya. Iya. Enggak itu setan yang buat antum tidur itu setan. Dan juga ada alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, mencukupi kami dan memberi kami tempat berlindung, sementara banyak orang tidak ada yang mencukupinya dan atau memberi tempat kepadanya. Ada juga ini enggak harus semuanya nih, enggak harus semua doa ini, enggak harus. Pilih-pilih aja ya. Allahumma alimul ghaibi wa shahadati fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Tapi ini juga bisa zikir pagi dan petang sebagaimana setelahnya juga. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Apa ini khusus khusus doa sebelum tidurnya ini. La malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu khusus doa menjelang tidur. Adapun yang di atasnya ini zikir sore dan pagi. Kemudian ada zikir juga Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arsyil 'azhim. ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. Lihat, mau tidur aja mikirin utang, doa minta supaya utangnya terlunas. Lihat, isbi an-nadain, lunasilah utang kami ya Allah. Wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah dari kami dari kefakiran. Bisa aja setelah doa itu besoknya utang baru lunas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mas, anak lunasin utang atum, alhamdulillah udah enggak anak anggap. Wah, alhamdulillah, gara-gara apa? Doa sebelum tidur. Masya Allah. Jadi ini ada ayat yang luar biasa, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Bisa juga antum pakai untuk ruqyah, ini bagus ini. Allah Ta'ala berfirman, Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku bayna ahadim min rusulih, wa qalu sami'na wa ta'na, ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله. فجرت بزق ركيه itu kapan besok apa nanti hari Ahad ya. Iya. Baik. Ruqyah juga layak di ruqyah juga, Pak Jarot. Ruqyah kadang-kadang layak di ruqyah juga. Ya emang ada ruqyah di ruqyah di Malang ya. Ngumpul di ruqyah ruqyahnya, para ruqyah dikumpulin di ruqyah. Malah mayoritasnya muntah-muntah. Karena banyak ruqyah juga sadar enggak sadar ada yang pakai jin. Baik, terutama yang ini yang masal-masal itu ya. Ayatnya insya Allah bisa antum perhatikan di mushaf terjemahannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man qara'a bihima fi lailatin kafatah. Barang siapa membaca dua ayat tersebut pada malam hari, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Ya, antum boleh baca ini aja misalnya. ya mendapatkan perlindungan yang tadi disingkat Allahumma amut wahya, dan baca kursi. Jadi enggak harus semuanya, enggak harus semuanya. Imam An-Nawawi dalam Al-Anfar kitabnya menyatakan para ulama berbeda pendapat tentang makna kafatah telah mencukupinya. Ada yang berpendapat bahwa maknanya itu telah mencukupi dari sholat malam, ada yang berpendapat begitu. Jadi antum enggak sholat malam pun enggak apa-apa. Yaitu sudah dicukupi diwakilkan oleh membaca dua ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa maknanya itu telah mencukupi dari sholat malam, sedangkan yang lain mengatakan bahwa maknanya itu telah mencukupinya dari setiap keburukan dan kejahatan yang dilarang. Menurut pendapat saya, dua penafsiran ini mungkin saja benar, kata Imam An-Nawawi. Tapi ada enggak orang misalnya sudah baca ini, baca kursi, baca ini, baca semuanya ini sebelum tidur, ternyata mimpinya mimpi ketemu syaitan buruk dan sebagainya. Mungkin enggak, mungkin. Ketika dia kena santet. Bisa. Ya, dan itu terjadi pada banyak orang. Udah baca-baca zikir sebelum tidur, tapi tetap Allah Ta'ala uji. Itu ujian dari Allah. Tapi tetap dia harus percaya bahwasanya ayat-ayat ini semuanya berpengaruh. Harus percaya. Walaupun ternyata Allah uji dengan ada mimpi-mimpi buruk itu. Bisa. Jadi jangan ini ujian. Gimana nih? Saya udah baca gini tapi masih aja. Aduh, itu juga gak boleh ngomong gitu. Itu uji, ujian dari Allah. Jangan sampai ngomong kayak gitu gitu. Karena yang misalnya itu beda dengan jin biasa, dengan sihir atau dengan kesurupan biasa. 5. Berada dalam keadaan suci, ya tetap berwudu, ini sunnah Rasul. Berdasarkan sabda Rasulullah, idza ataita mabja'aka fatawaddo, apabila engkau hendak tidur, maka berwudu terlebih dahulu. Misalnya juga kita jima kepada istri kita misalnya, sebelum tidur, junub, disyaratkan kalau enggak mandi junub, dia wudu sebelum tidur. Sunnah. Sunnah. Tapi itu wudu tersebut tidak melegalisir sahnya sholat. Iya. Wudu pas lagi nyut, wudu, sebelum tidur, terus sholat dua rakaat. Enggak boleh. Enggak sah sholatnya. Ya. 6. Tidur di atas rusuk sebelah kanan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tumma toja'a, tumma summa qaji' sahih qaji' fil amr jin ala syiqqika al-ayman, kemudian berbaring di atas rusuk sebelah kananmu. Maka 7, meletakkan tangan yang kanan di bawah pipi kanan. Berdasarkan hadis Rasul, kana idza raqada wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah SAW apabila tidur, beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipinya. 8. Nah ini penting nih, mengibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran. Berdasarkan hadis Rasul, idza awa ahadukum ila firasyihi falyanfud firasyahu fa innahu la ya'lamu ma khalaqahu ba'dahu. Jika salah seorang di antara kalian hendak tidur, hendaklah ia mengibaskan tempat tidurnya karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Ini bisa dua hal, imma sesuatu yang memang fisik, ya imma metafisik. Itu mungkin karena ada kotoran, cicak, nyerap di situ misalnya. Atau apa, kotoran, debu, dan semacamnya, kuman. Atau segi yang lain, yaitu syaitan, jin. Ya, bersemayam di situ, pas antum pergi, bisa itu. Nah, kemudian nanti pas nggak dikibas-kibas gitu, terus tidur. Ya udahlah, jadilah itu nanti malam. Ya, junub misalnya, antum malamnya, pagi ini junub. Bisa seperti itu. 9. Membaca surat Al-Kafirun yang disebut annaha bara'atun minasyirik. Membaca surat Al-Kafirun akan membebaskan diri kita dari kesyirikan. Imam An-Nawawi menerangkan yang utama ialah kita mengerjakan seluruh sunnah yang disebutkan dalam bab ini. Namun apabila tidak mungkin dikerjakan, maka kerjakanlah bagian yang terpenting saja. Biasanya susah nih semuanya nih. Karena udah ya, ngantuk duluan gitu loh. Sambil baca. Ini ngantuk duluan yang terpenting saja. Dilihat dari praktik sehari-hari, maka kita mendapati bahwa kebanyakan manusia tidur berapa kali? Antum berapa kali tidur sehari? Hah? Satu? Tapi enggak sesuai jawaban ini dengan penampakan antum. Kok kayaknya lebih dari dua deh? Enggak? Satu beneran? Insyaallah enggak usah. Oh? Tadi rata-rata di usaha. Oh gitu. Enggak, dua kan? Dua, idul kaidola, siang dan malam. Nah, sunnah-sunnah sebelum tidur bisa diperhatikan sebanyak dua kali. Ya, kalau misalnya 3 kali, bisa 3 kali. sunnah tersebut tidak hanya khusus untuk tidur malam, tapi juga untuk tidur siang. Kalau tidur pagi jam segini ini makruh itu. Iya, kalau kata orang tua rezekinya dipatok sama ayam. Ya, padahal ayam ada rezeki sendiri. Kalau baru pulang kerja, iya nggak apa-apa karena memang dia kerja malam kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kebutuhan jadinya. Beda kalau misalnya yang tadi malam tidur, lalu sekarang tidur maning, kan? Nah ini memang dia malas. Makanya itu hadir terus kajian, jangan tidur pagi dulu. Apa segitu? Tidurnya kalau malam tidur. Tertidur. Ah, tertidur ya. Iya ya, tambahan tertidur, bukan tidur, tertidur. Mantap. Oke, faedah mengerjakan sunnah ketika hendak tidur bagi seorang muslim yang senantiasa memelihara doa-doa tersebut sebelum tidur akan ditulis baginya 100 sedekah. Rasulullah SAW bersabda, kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Sesungguhnya ia mendapat ganjaran pahala. Sebelum ini, satu tasbih, satu sedekah, satu ganjaran pahala. Tadi sebelum tidur, 33 tasbih, 33 alhamdulillah, tahmid, 34 takbir. Berarti 100. 100 sedekah sebelum tidur, Masya Allah. Ya, 100 sedekah sebelum tidur. Luar biasa kan. Nah, karena bertasbih itu dan bertahlil dan seterusnya, bertakbir dan bertahmid, akan ditanamkan 100 pohon bagi seorang muslim jika mampu memelihara doa-doa tersebut sebelum tidur. Ya, sudah pernah kita bahas itu. Doa zikir setelah sholat. Ya. Bayangkan, kita nanam 100 pohon sebelum tidur. Luar biasa kan? Tapi pohonnya bukan di sini. Nanti, di surga insya Allah. Ketiga, Allah akan menjaga seorang muslim yang senantiasa memelihara sunnah-sunnah tersebut dari syaitan, dan syaitan tidak akan mendekatinya sepanjang malam. Serta diberikan keselamatan dari kejahatan-kejahatan dan segala sesuatu yang merugikan seperti penyakit. Yang keterakhir, yang keempat, seorang hamba yang saleh akan menghabiskan hari-harinya dengan berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan istiqomah dalam bertauhid dan mentauhidkannya. Ya. Baik, untuk demikianlah usaha kami, ya, beliau Syekh Khalid Al-Husainan dan juga kita semua selaku penyusun dan juga pengkaji kitab ini secara ringkas dalam mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah yang beliau praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memohon kepada Allah agar hidupkan di atas sunnah Nabi Muhammad dan agar kita dimatikan di atas sunnah itu pula. Amin. Semoga kita dimatikan pas lagi mengamalkan sunnah atau kewajiban. Amin. Dan akhir penutup doa kita yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada di sini. Allahumma arhamni bil Qur'an. Amin. Nah, iya, dengan yang Qur'an. Oke. Kantor untuk. Iya. Hah? Sebentar. Ya, ya. Yang dulu. Kadang pas tidur itu kayak enggak nyapa sudah pernah terjadi itu. Kayak ditindih itu fenomenanya memang dari jin atau gimana? Bisa dari jin, bisa karena fisik antum. Bisa karena fisik antum juga, mungkin merasa badannya kok lebih berat dari sebelumnya. Susah nafas. Ya, menjawab sekaligus ngejek. Bisa aja. Enggak bisa aja, Mang. Nah, bisa juga karena repertan. Ya. Antum ada yang suka mantum ya? Apa? Istri anu. Enggak. Bukan. Ada yang suka mantum enggak? Enggak ngerasa, ini enggak ngerasa. Tapi kalau antum disukain gimana? Berapa kali rapropan itu? Berapa kali rapropan? Rutin enggak? Itu rapropan, rapropan apa namanya? Ditindih gitu. Oh, jarang sekarang. Jarang sekarang, dulu sering. Waktu masih bujang. Waktu ini terus malam pertama itu pernah kayak gitu. Malam pertama sama jin itu. Oh, masya Allah. Nah. Jadi waktu kan dulu apa di sidin mertua kan sama jadi anak tidur itu langsung pas masuk rumah itu sebenarnya pas bujang sering ya? Saya ingat anak kayaknya iya. Nah itu berarti ada. Hah? Ada yang suka mantum berarti. Gak tahu. Tanya aja. Iya kan waktu bujang sering kan? Iya. Waktu bujang sering terus di kamar tertentu nggak kayak gitu? Kamar antum yang dulu. Iya. Iya kan? Nah, ada yang suka tuh. Sekarang udah berkurang, cemburu dia soalnya. Mungkin dia selingkuh sama yang lain juga. Itu maksudnya suka jin atau? Binatang. Enggak, jin. Mungkin, kemungkinan. Kalau itu jadi rutin, ya, itu berarti ada sesuatu. Makanya antum tadi agak sendawa dikit tuh, pas kita nyebut-nyebut jin atau apa, antum agak sendawa. Nah, anda merhatiin. Iya, anda merhatiin. Iya. Ah, ya udah enggak usah, Mas. Jangan dikorek-korek ntar takutnya terjadi apa-apa. Ya udah, istighfar yang banyak-banyak ini aja. Apa apa kalau mikir dalam hal kayak gitu, kalbu antum yang membaca lawan. Jadi tembak aja dia, maksudnya enggak usah lagi sama saya gitu. Enggak usah. Saya udah punya, saya udah ada yang punya gitu. Kamu jangan memiliki saya, enggak boleh, karena yang benar adalah laki-laki punya kerjami. Tapi kan kita enggak tahu itu perempuan apa LGBT, kita enggak tahu sih. Iya. Kita enggak tahu. Iya, Mas ini, Mas ini, Mas apa? Nah. Iya, Pak. Masya Allah. Iya, bersiwa. Oh gitu. Anda sendiri tidak tahu, tapi Anda mengamalkan ini. Anda sendiri tahunya ini mungkin berarti mungkin khilafi atau gimana, enggak tahu. Cuma yang tahu ini juga makbul insyaallah. Bismillahi walajina wa bismillahi wa bismillahi kharajina wa bismillahi walajina wa ala rabbina tawakkalna wa ala allahi rabbina tawakkalna. Coba nanti kita periksa ya. Ini lewat Abu Dawud ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita ketahui suatu ketika. Tapi ini juga Anda mengamalkan ini. Wallahu a'lam. Tidak tahu Mas. Tidak tahu. Maksudnya pastinya banget kalau enggak tahu. Tapi jadi udah khatam nih. Berapa lama kita khatam para Mas? 3 minggu ya. Hah? 3 minggu. Udah sebulan nih Kang Gede. Udah sebulan nih. Oh, sebulan. Oh gitu. Iya. Tapi insya Allah di sini mau pindah kitab sekarang atau bagian sekarang atau kapan?